sebentar. Aku nyanyi dulu nanti salim lagi ya. Saya ingin bernostalgia 7 tahun yang lalu. Cinta kita kandas. Coba dua jari diangkat dong, biar kita damai. Sukabumi memang asik. Indramayu. Hilang hati jangan jalan. Tetap dua jari diangkat. Cinta yang kering curam akan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa dua jari diangkat semuanya yuk. Ramaikan semuanya bareng Mas Adik. Begitu dalam padaku akan aku mengingkari janjimu. Hidup Indramayu. Mantap. Terima kasih Indramayu, terima kasih. 3 lagu sudah.